له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran, dan merupakan nikmat yang sangat mahal, yang sangat berharga dan lebih baik daripada dunia beserta isinya setelah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah adalah nikmat ilmu agama. Karena ilmu agamalah yang akan menuntun kita ke syurga Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali kajian fikih yang kita bahas setiap hari Selasa antara Maghrib dan Isya waktu Kota Banda Aceh pada malam hari ini insyaallah taala. Dan kita masih di pembahasan taharah. Pertemuan terakhir kita membahas hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam," aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bighairi tahur." Salat itu tidak diterima tanpa taharah. Pada pertemuan yang sebelumnya juga telah kita bahas definisi taharah secara etimologi dan dari sisi istilah fuqaha. Juga telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya pembagian taharah, bahwa taharah ada taharah qalbiyah dan ada taharah jasadiyah. Dan juga telah kita bahas manakah yang lebih penting dari dua taharah tersebut. Juga telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa taharah jasmani itu terbagi menjadi dua, taharah dari hadas dan taharah dari najis. Juga telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya perbedaan antara taharah dari hadas dan taharah dari najis. Juga pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas hadis Uthman bin Affan radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana di dalam hadis tersebut beliau mempraktekkan langsung sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berikut ini kita akan masuk ke dalam pembahasan wajibat wudu sebelum syarat-syarat sah wudu. Udah belum? Udah masuk ya. Baik, juga pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas syarat sah wudu, di mana yang pertama boleh sebutkan adalah niat, dan juga telah kita singgung beberapa faedah terkait niat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Syarat yang kedua adalah at-tasmiyah, adalah menyebutkan nama Allah. Juga telah kita bahas beberapa pendapat para ulama terkait hukum menyebutkan nama Allah sebelum berwudu, dan bagaimana cara menyebutkan nama Allah sebelum berwudu sedangkan kita wudu di dalam kamar mandi. Ini juga telah kita bahas. Juga pada pertemuan yang lalu beliau menyebutkan di antara syarat sah wudu adalah al-muwalat. Telah kita bahas dalilnya dan definisi yang terjadi kita khilaf di antara ulama tentangnya di kalangan fuqaha. Definisi al-muwalat, seringnya kita orang Aceh menyebutkan muwalat. Naam, al-muwalah. Baik, berikut ini fara'idh, kewajiban-kewajiban wudu, artinya anggota-anggota wudu yang wajib dicuci atau dibasuh. Beliau sebutkan di sini yang pertama adalah ghuslul wajh. Dan yang kedua adalah wa minhu al-madmadhatu wal istinshaq. Mencuci wajah. Dan termasuk dari wajah adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Coba antum perhatikan di sini beliau langsung menyebutkan wajah. Tidak menyebutkan mencuci kedua telapak tangan sebelum mencuci wajah. Karena hukum mencuci kedua telapak tangan sebelum wajah adalah sunnah menurut kesepakatan para ulama fikih. Oleh karenanya tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita perhatikan ayat dalam surat Al-Ma'idah yang merupakan ayat pokok di dalam pembahasan wudhu, itu ayat ke-6 dari surat Al-Ma'idah, Allah memulai dengan wajah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, maka cucilah wajah kalian. Maka mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu itu para fuqaha sebutkan dalam pembahasan sunnah-sunnah sebelum wudu. Ya, sunnah-sunnah sebelum wudu adalah mencuci kedua telapak tangan, dan menjadi wajib apabila di telapak tangannya itu ada najis, dan itu bukan bagian dari wudu tapi bagian dari taharah dari najis. Artinya seandainya seseorang meninggalkan kedua telapak tangan, tidak mencuci kedua telapak tangannya sebelum mencuci wajahnya, baik lupa ataukah sengaja, maka wudhunya tetap sah karena yang dia tinggalkan adalah sesuatu yang sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Beda halnya dengan wajah. Maka di dalam ayat yang ke-6 dari surat Al-Maidah Allah langsung menyebutkan wajah. Nah, faghsilu wujuhakum, maka cucilah oleh kalian wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Setelah itu baru cucilah tangan kalian dari kedua telapak tangan yang setelah wajah sampai ke siku kalian. Dan yang kita bahas tadi adalah mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu, sebelum mencuci wajah, itu hukumnya sunnah. Seandainya seseorang meninggalkannya maka wudunya sah. Kenapa sunnah? Karena beberapa alasan. Yang pertama, perintah di dalam ayat dari surat Al-Maidah ayat ke-6 langsung wajah. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan Nabi mencuci kedua telapak tangan setiap kali mau berwudu sebelum mencuci wajahnya, maka itu menunjukkan sunnah, tidak menunjukkan wajib. Karena para ulama menyebutkan sebuah kaidah umum di dalam kawaid fiqhiyah, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW terus menerus tanpa adanya perintah, maka itu menunjukkan kepada sunnah, bukan kepada wajib. Nah, kewajiban pertama dan yang kedua di dalam berwudu adalah mencuci wajah. Adalah mencuci wajah. Dan bagian dari mencuci wajah adalah al-madmadhah wal-istinshaq. Di antara hadis yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Amr bin Abasah. Nabi SAW bersabda, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayatamadmadu wa yastanshiqu fayantathiru illa kharat khataya wajhihi wa fihi khayashimih. Tidaklah salah satu di antara kalian mendekatkan air wudhunya, wudhu'ah, kemudian dia bermadmadah, masukkan air ke dalam mulut dan berkumur-kumur, wa yastanshiq, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dalam sekali perbuatan, kemudian dia mengeluarkannya, kecuali akan keluar dosa-dosa yang ada pada wajahnya, dosa-dosa yang ada pada hidungnya dan kerongkongannya. Ini menerangkan kepada kita anjuran bermadmadah dan istinsyak, memasukkan air ke dalam mulut dan hidung serta mengeluarkannya. Ini juga menerangkan kepada kita luasnya ampunan Allah Jalla wa'ala kepada kita. Ya. Maka sungguh sangat membangkang apabila seorang hamba telah disuruh oleh Rabbnya yang Sang Pemaaf, yang Maha Pengampun, dan menawarkan kepadanya ampunan, tetapi dia enggan mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana samai thumma istaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu sudah setinggi langit, sudah sejauh mata memandang, pernah membunuh, pernah berzina, pernah berjudi, pernah durhaka kepada kedua orang tua, bahkan pernah menduakan Allah, apabila engkau datang memohon ampunan kepadaku, engkau bertobat kepadaku, ghafartu laka wa la ubali, aku akan mengampunimu dan aku tak peduli sekalipun dosamu sudah sejauh mata memandang atau setinggi langit. Alasan yang kedua adalah karena Nabi SAW telah memberikan perintah kepada umatnya untuk melakukan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsyak tidaklah dilakukan kecuali dengan mafmadah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda ahadukum falyastanshiq bimin kharayhi minal ma'i thumma liyantathir aw thumma liyantathir." Apabila salah satu di antara kalian berwudu, maka hendaknya dia beristinsyak. Dia memasukkan air ke hidungnya dengan kedua tangannya, kemudian dia mengeluarkannya. Sisi pendalilannya adalah adanya perintah di dalam hadis ini untuk melakukan istinsyak, ya, untuk melakukan istinsyak, dan hukum asal dalam perintah bermakna wajib. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama besar kaum muslimin dalam mazhab Syafi'i, ahli hadis dan ahli fikih, ketika beliau mensyarah hadis di atas, thumma liyantathir, kemudian hendaknya dia mengeluarkannya dari hidungnya, beliau mengatakan, zahirul amri annahu lil wujub. Perintah Nabi yang tersurat ini menunjukkan wajib. Ini yang tersurat dari hadis beliau di atas. Sehingga kata beliau, fayalzam man qala bi wujubil istinsyaq an yaqula bihi fil istinthar. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa istinsyaq itu wajib, dia juga harus mengatakan istinthar juga wajib. Ya, istinsar juga wajib. Kenapa? Karena di dalam hadis ini juga terdapat perintah untuk istinsar. Artinya air yang masukkan ke dalam hidung enggak boleh hilang. Ya. Ya, mungkin bisa aja kan ada orang memang sengaja sengaja begitu menghirupkan air kemudian dia minum, dia sedang enggak puasa, baik melalui mulut maupun dari hidung. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ada perintah. Bahasa mudahnya, sebagaimana Anda mengatakan istinsyak, memasukkan air ke dalam mulut dan hidung itu wajib dengan alasan karena adanya perintah, Anda juga harus mengatakan mengeluarkannya juga wajib karena mengeluarkan air dari mulut dan hidung juga ada perintahnya. Sama-sama ada perintahnya. Apabila Anda mengatakan istinsyak dan mafmadah wajib karena ada perintahnya, Anda juga harus mengatakan istinsar juga wajib karena juga ada perintahnya. Jelas? Istinsar mengeluarkan air yang telah dimasukkan ke dalam mulut dan hidung. Jadi air dimasukkan ke dalam hidung dan mulut jangan diminum. Jangan diminum. Kalau dia sedang puasa, jelas enggak boleh. Di luar dia puasa juga tidak boleh. Kecuali tidak sengaja. Karena Nabi mengatakan, baligh fil istinsyaq illa an takuna sa'iman. Hendaknya engkau bersungguh-sungguh di dalam beristinsyaq. Benar-benar engkau memasukkan air ke dalam hidungmu sampai ke dalam, kecuali engkau sedang berpuasa. Maka berhati-hatilah, jangan sampai masuk ke dalam atau melewati kerongkongan. Juga di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Idza tawaddat fantathir." Apabila engkau berwudu, maka hendaknya engkau beristinsar, mengeluarkan air dari hidung. Perintah mengeluarkan air dari hidung adalah perintah memasukkan air ke dalam hidung, karena enggak mungkin Nabi memerintahkan air dikeluarkan dari hidung tanpa dimasukkan. Jelas? Enggak mungkin air ingus yang Nabi perintahkan untuk dikeluarkan. Ini sisi pendalilannya. Naam. Baik. Dan terkhusus dalam wudu atau terkhusus ketika bangun dari tidur. Jadi ada dua tempat istinsyak dan maf istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung itu menjadi wajib. Yang pertama ketika berwudu. Kedua bukan berwudu, tetapi ketika bangun dari tidur di malam hari. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Idza istayqadha ahadukum min manamih fatawaddaa falyastanthir thalathan fa inna syaitan yabitu ala khayshumih." Apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya, kemudian dia berwudu, maka hendaknya dia beristinsar, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali, karena syaitan tidur di dalam atau di atas hidungnya. Juga terdapat riwayat yang lain, Nabi SAW memerintahkan seorang yang bangun dari tidurnya sebelum memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam bejana untuk berwudu, untuk mencucinya sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ, karena dia tidak tahu di manakah kedua tangannya bermalam. Baik, kalau ada yang bertanya, apa yang dimaksud oleh Nabi SAW syaitan tidur di hidungnya? Maka Qadhi Iyadh mengatakan di dalam syarah Sahih Muslim, kata beliau, ini memungkinkan dua makna. Yang pertama, ala haqiqati, memang demikian hakikatnya. Namun bagaimananya, kita tidak perlu menanyakannya. Kewajiban kita hanya mengimaninya. Nabi memberitakan demikian, maka kita mengimaninya. Karena ini perkara ghaib. Jangan sampai seorang menolak khabar Nabi SAW ini dengan alasan, hanaduhu kala enggak buklam, iya di hidung lu. Saya enggak lihat dia tidur di hidungku. Padahal saya sudah berusaha melihat dan menjaganya. Ini tidak boleh. Karena berita gaib yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya itu wajib diterima. Makna yang kedua kata beliau, kemungkinan yang kedua adalah majas. Ya. Maksudnya adalah kotoran yang ada di hidungnya itu menyerupai syaitan yang suka kotor. Kenapa kotor? Karena tidak terkena air wudu ketika dia bangun. Baik, di sini saya ingin menambahkan dan ingin meralat bahwa istinsar ketika wudu menjadi wajib, dan menjadi lebih wajib lagi adalah dalam wudunya setelah bangun dari tidur. Ya, saya ulangi bahwa istinsyak dan madmadah hukumnya wajib dalam setiap wudu, dan menjadi lebih wajib dan lebih ditekankan lagi adalah dalam wudu setelah bangun dari tidur di malam hari. Jelas ya? Baik. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanthiru marrataini balighataini aw thalathan." istinsarlah sebanyak dua kali atau tiga kali balighatain, dengan sungguh-sungguh. Hadis ini cukup jelas menerangkan kepada kita wajibnya istinsar, memasukkan air ke dalam hidung karena adanya perintah. Demikian pula Nabi SAW selalu melakukannya setiap kali berwudu. Beliau tidak pernah meninggalkan mazmadah dan istinsyak serta istinsar, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Dan itu beliau lakukan bersamaan, bukan terpisah-pisah sebagaimana di dalam hadis sahih. Oleh karena Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, walam yaji al-fasl bainal mazmadah wal istinsyak fi hadithin sahih. Tidak ada satupun hadis sahih yang menerangkan bahwa Nabi melakukan mazmadah dan istinsyak secara terpisah. Maksudnya apa? Seluruh hadis yang sahih menjelaskan itu boleh lakukan secara bersamaan. Mazmadah dan istinsyak. Mazmadah memasukkan air ke dalam mulut, kemudian berkumur-kumur. Sedangkan istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung. Kata Imam Ibn Qayyim, tidak ada satupun hadis yang menunjukkan bahwa Nabi melakukannya secara berpisah atau terpisah. Adapun hadis Talha bin Musarrif dari ayahnya dan dari kakeknya yang menyebutkan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassilu aw yafsilu bainal madhmadhah wal istinshaq. Beliau menyebutkan bahwa aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan madhmadhah dan istinshaq secara terpisah masing-masing. Ya, maka hadis ini adalah hadis yang dhaif karena di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Laits ibnu Abi Sulaim dan dia seorang rawi yang dhaif. Ya, bahkan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Tahdhibul Asma wal Lughat mengatakan ittafaqu ala dha'fihi. Semua ulama hadis sepakat bahwa Laits ibnu Abi Sulaim ini adalah rawi yang dhaif dan kaidah mengatakan wal hukmu far'un anit tashih. Hukum itu adalah cabang dari kesahihan hadis. Artinya apabila suatu hadis itu tidak dhaif, maka tidak dapat diambil kesimpulan suatu hukum darinya. Wal hukmu far'un anit tashih. Hukum itu adalah cabang dari kesahihan hadis. Naam. Dan Nabi melakukannya terkadang dengan satu telapak tangan dan terkadang dengan kedua telapak tangan. Kedua-duanya datang dari Nabi SAW. Adapun dengan satu telapak tangan, maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Di dalamnya beliau menyebutkan famadmadha wastansyaqa min kaffin wahidah. Nabi melakukan madmadhah dan istinsyak dengan satu telapak tangan seperti ini. Ya, ambil air. Menariknya, ini dengan satu telapak tangan juga Nabi pernah melakukannya. Hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Zaid. Nah, dan juga terkadang beliau melakukannya ya, dengan kedua telapak tangan. Baik. Kemudian ketika beliau mengeluarkan air dari hidung, disebutkan beliau mengeluarkannya dengan tangan kirinya. Hal ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi dari Ali bin Abi Thalib. Beliau menyebutkan bahwa ketika beliau mempraktek wudhunya Nabi SAW, maka beliau bermadmadah dan istinsyak, kemudian mengeluarkan air biyadihil yusra, dengan tangan kirinya. Beliau melakukan yang sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengatakan, hadza tahuru nabiyillah SAW. Inilah cara wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini hukumnya sunnah. Artinya seandainya seseorang mengeluarkan air dari hidungnya dengan tangan kanannya, ya, atau dengan kedua telapak tangannya, ya, maka itu boleh. Ya. Namun dari hadis Ali menyebutkan bahwa Nabi ketika untuk mengeluarkannya dari hidungnya, maka beliau memilih menggunakannya dengan tangan kirinya. Dan ini mencocoki kaidah umum terkait tangan kanan dan tangan kiri dalam berwudu. Hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi SAW itu sangat mengutamakan anggota tubuh tangan kanan di dalam berwudu, di dalam bersuci, dalam menyisir rambutnya, dan memakai sendalnya. Nah, para ulama menyebutkan di antara Imam Nawawi, ini dalam hal-hal yang mulia. Sedangkan mengeluarkan air dari hidung, ini bagian dari pembersihan kotoran yang hendaknya digunakan dengan tangan kiri. Maka dari ini sebagian fuqaha mengatakan ketika seorang mencuci kakinya dan menyela-nyelanya, maka hendaknya dia menggunakan dengan tangan, melakukannya dengan tangan kiri. Karena itu bagian dari membersihkan kotoran. Nah, dalam hal membersihkan kotoran, maka tangan kiri yang dipakai dan dipilih. Nah, baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian beliau menyebutkan yang ketiga adalah ghuslul yadaini ila al-mirfaqain. Mencuci kedua tangan sampai kedua siku, ya. Dan sebelumnya ada baiknya kita membahas sebelum itu yang berkaitan dengan wajah, yaitu hukum menyela-nyela jenggot bagi yang memiliki jenggot. Di dalam hadis ini Abi Umamah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, beliau menyebutkan annahu tawaddu'a thalathan thalathan wa khallala lihyatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan mencuci anggota wudunya sebanyak 3 kali, ya, selain kepala tentunya. Kemudian beliau menyela-nyela jenggotnya. Ya, kemudian beliau menyela-nyela jenggotnya. Ini dilakukan oleh Abu Umamah Al-Bahili ketika mempraktikkan wudunya Nabi. Setelah itu beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala." Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Maka menyela-nyela jenggot ketika mencuci wajah adalah sesuatu yang disyariatkan dan selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsira sya'ri lihya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah lebat jenggotnya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadha'a khallala lihyatahu bil ma." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, maka beliau menyela-nyela jenggotnya dengan air. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Talkhis mengatakan sanadnya hasan. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan annabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu, walaupun di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Amir bin Syaqiq yang lemah periwayatannya. Hanya saja hadis ini menjadi pendukung hadis Abu Umamah Al-Bahili yang sahih di atas. Al-Imam At-Tirmidzi, seorang ulama kaum muslimin yang hidup di abad ketiga Hijriah, seorang ulama hadis yang seleting dengan Imam Bukhari. Beliau dan Imam Al-Bukhari kedua-duanya adalah murid Imam Ahmad. Nah, dan Imam Tirmidzi ya salah satu ulama ilalul hadis yang sangat tersohor. Beliau mengatakan setelah menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan Nabi menyela-nyela jenggot ketika berwudu, kata beliau, "Wa qala bi hadza aktsaru ahli al-'ilm min ashhabi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa min ba'dihim." Mayoritas para ulama dari kalangan para sahabat Nabi dan yang datang setelah mereka mengatakan hal ini, yaitu menyela-nyela jenggot. Ra'au takhlilal lihya. Semua mereka berpendapat bahwa jenggot itu bahwa jenggot dianjurkan untuk dibasuh ya ketika berwudu. Wa bihi yaqulu Syafi'i. Demikian pula yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Wa qala Ahmad, dan Imam Ahmad menambahkan, in saha an takhlilil lihyati fa huwa jaiz. Tetapi apabila dia lupa menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu, maka hukumnya boleh, artinya wudunya sah. Ya, sah. Karena hukum menyela-nyela jenggot yang lebat adalah sunnah. Adapun jika jenggotnya tipis, maka tidak dianjurkan untuk menyela-nyelanya secara terpisah, tetapi cukup ya, dia menyu- mem- menyela-nyelanya atau membersihkannya bersamaan dengan wajah, ketika dia mencuci wajah. Kalau ada yang bertanya, apa definisi jenggot yang lebat? Karena ini ada dua hukum yang berbeda. Kalau jenggotnya tidak lebat, maka jenggot dicuci bersamaan dengan wajah. Dan kalau jenggotnya itu lebat, maka dicuci atau disela-sela secara khusus, ya, setelah mencuci wajah. Nah, definisi jenggot yang lebat disebutkan di dalam Al-Majmu' karya Imam Nawawi dan juga di dalam Al-Mughni, definisinya katanya adalah ma satarat al-basharah 'anil nadhir fi majlis at-takhatub. Ketika seorang berhadapan dengannya, berbicara dengannya, maka jenggotnya tersebut menutupi kulitnya, tidak terlihat. Jelas? Ya, kulitnya tidak terlihat. Daging yang ada di belakang jenggot tidak terlihat. Kalau masih terlihat, maka dinamakan jenggot yang tipis, ya. Jenggot yang tipis dan tidak dinamakan lebat. Walaupun sebagian ulama memperkarakan seluruh riwayat yang menyebutkan Nabi menyela-nyela jenggot secara khusus karena jenggot beliau lebat, semuanya ya, terdapat illah penyakit di dalam sanadnya. Ya, di antara yang berkata demikian adalah Ibnu Abi Hatim. Kata beliau, la yathbutu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi takhlilil lihyati syai'. Tidak ada satupun hadis Nabi yang sahih terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Ibnu Abi Hatim adalah seorang ulama besar. Gurunya adalah Abu Hatim. Ayahnya adalah Abu Hatim, seorang ulama yang semasa dengan Imamul Bukhari. Ibnu Abi Hatim adalah anaknya yang juga seorang ulama dan ahli hadis. Naam. Akan tetapi telah kita ketahui tadi, datang sekian hadis dan dari sekian para sahabat Nabi, dari Aisyah, dari Abu Umamah, ya, juga dari Uthman bin Affan radhiyallahu an. Imam Tirmidzi juga menegaskan bahwa mayoritas ulama Islam dari kalangan para sahabat Nabi dan ulama-ulama yang datang setelahnya mengatakan hukumnya sunnah. Maka kaidahnya adalah orang yang mengetahui lebih diterima daripada orang yang tidak mengetahui. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ana sisakan waktu, jika ada hal yang mau disampaikan, saya persilahkan sebelum kita menutupnya karena salat isya. Nah, ada hal yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? Gimana, Nek Pijah? Ada pertanyaan? Di anda? Insyaallah, enggak ada pertanyaan. Nah. Jadi kaidah mencuci tangan setelah bangun tidur, kan kondisi kita kan tidak tahu di mana. Artinya kan kemudian di tempat yang kotor kan gitu. Nah, berarti tetap dihukumi sunnah. Baik, masyaallah. Pertanyaan yang sangat bagus. Hukum mencuci kedua telapak tangan. Apabila sebelum berwudu, itu hukumnya sunnah. Tetapi mencuci kedua telapak tangan ketika bangun dari tidur di malam hari sebelum berwudu, itu hukumnya wajib. Dan itu bukan bagian dari wudu, tetapi hukum tersendiri, yaitu setelah bangun dari tidur di malam hari. Karena hadis khusus dalam hal itu, yaitu hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi mengatakan, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilahuma thalatha marrat aw falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'." Apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan dia langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana sampai ia mencucinya. Maka Syekh Athiyah Salim dalam syarah Bulughul Maram, ketika mensyarah hadis ini, menyebutkan secara rinci untuk mudah dipahami bahwa wudu setelah bangun tidur, maka kedua telapak tangan dicuci sebanyak dua kali. Yang pertama dia bangun masih dua kali, setiap kalinya boleh sekali, dua atau tiga, paham ya? Bangun dia tidur, yang pertama dia langsung mencuci kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, ya, sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Jelas? Yang berikutnya kata beliau adalah mencucinya, yang itu bagian sunnah sebelum wudu. Jelas? Kemudian setelah itu dia berwudu. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada hal lain yang mau sampaikan? Endak ya Daud, ish endak. Afi masyikilah. Kuli syik wadih ya. Baik. Kita lanjutkan kembali pembahasannya adalah mencuci kedua tangan sampai ke kedua siku. Dalilnya adalah hadis ayat ke-6 dari surat Al-Maidah dan hadis-hadis Nabi dalam hal ini yang telah kita baca sebelumnya itu hadis Uthman bin Affan radhiyallahu an. Hadis Uthman bin Affan radhiyallahu an. Dan yang paling sempurna ketika mencuci kedua tangan dalam berwudu adalah memulai dengan tangan kanan terlebih dahulu, kemudian baru tangan kiri. Walaupun seandainya dia mencuci sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian baru sebelah kanan, wudunya tetap sah, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang sunnah. Karena memulai anggota wudu yang kanan sebelum yang kiri itu hukumnya sunnah menurut kesepakatan para ulama. Di antara yang menukilkan ya, kesepakatan dalam hal ini adalah Al-Imam Ibnu Abdul Barr dan Imam Nawawi. Ya, saya bacakan ucapan Ibnu Abdul Barr yang dinukilkan oleh penulis di sini dari kitabnya At-Tamhid. Kata beliau, ajma'u 'ala anna al-afdhal an yaghsila al-yumna qabla al-yusra. Mereka para ulama sepakat bahwa yang paling afdal adalah dia mencuci yang sebelah kanan sebelum yang sebelah kiri, sebelum anggota wudu yang sebelah kiri. Wa kadzalika ajma'u 'ala anna man ghassala yusra yadayhi qabla yumnah anhu la ya'anata 'alayh. Ini hal yang penting. Dan ulama juga sepakat bahwa orang yang mencuci tangan kirinya sebelum tangan kanannya, wudunya itu sah, dia tidak wajib mengulanginya kembali. Jelas? Naam. Juga Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu' jilid pertama halaman 211 kata beliau, wa taqdimul yumna 'ala al-yusra sunnatun bil ijma'. Memulai mengutamakan tangan kanan atau tangan kaki kanan di atas tangan atau kaki kiri hukumnya sunnah bil ijma' menurut kesepakatan seluruh ulama. Wa laysa biwajibin bil ijma', dan bukan wajib menurut ijma' kesepakatan para ulama. Al-Imam Ibn al-Munzir juga mengatakan, ajma'u 'ala annahu la ya'anata 'ala man yabda'u bi yasarih. Seluruh ulama sepakat bahwa orang yang memulai dengan tangan kirinya kemudian baru tangan kanannya, dalam hal kaki, kaki kirinya kemudian baru kaki kanannya, mereka sepakat bahwa dia tidak wajib mengulangi wudunya. Wa kadza, dan demikian juga ya, ulama yang lain. Namun tentunya seorang muslim berusaha semaksimal mungkin untuk mengutamakan atau mengedepankan tangan kanan sebelum tangan kiri atau kaki kanan sebelum kaki kiri, sebagaimana itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kaum Syiah, mereka bukan sekedar mengatakan boleh mendahului tangan kanan ya, dengan mencuci tangan kiri dulu baru tangan kanan. Mereka justru menyatakan wajib. Wajib kiri dulu baru kanan. Ya, Syiah itu tidak tenang hidupnya kalau tidak menyelisih kaum muslimin, kata para ulama. Tetapi pendapat mereka tidak teranggap sehingga tidak dianggap sebagai pendapat yang memecahkan ijma' yang telah terjadi. Naam. Sehingga kata Imam Ibn Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, wala na'lam fi adabil wujubi khilafan. Kami tidak mengetahui adanya khilaf tentang tidak wajibnya mengutamakan tangan kanan di atas tangan kiri atau kaki kanan di atas tangan kiri. Enggak ada khilaf di antara ulama bahwa itu sunnah, bukan wajib. Yang kami ketahui, kata Imam Ibn Qudamah, seorang ulama dari Maroko dan hidup di abad ke-4 Hijriah. 6. Juga hal yang sama dikatakan oleh Imam Nawawi, seorang ulama kaum muslimin dalam mazhab Syafi'i yang hidup di abad ke-6 Hijriah.